Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukminin dan mukminat yang insyaallah selalu dibahagiakan oleh Allah hatinya, baik yang berada di studio ataupun yang berada di rumah. Anas bin Malik telah menceritakan pada kita tentang satu waktu ketika Rasulullah mengadakan sebuah majelis. Pada saat Rasul mengadakan majelis, Rasulullah berbincang-bincang dengan para sahabat dan tiba-tiba para sahabat dikagetkan dengan sabda Rasulullah. Rasul berkata pada mereka semua di tengah-tengah majelis itu, "Wahai para sahabat, perhatikanlah. Perhatikanlah oleh kalian, karena sebentar lagi akan ada lelaki penghuni surga yang akan lewat di depan kita." Maka sahabat-sahabat menanti-nanti, siapa gerangan laki-laki yang kelak akan melewati mereka di tengah-tengah majelis mereka. Ternyata lewatlah seorang laki-laki, jenggotnya masih basah oleh air wudu. Kemudian dia berjalan tergopoh-gopoh menenteng sandalnya di sebelah tangan kirinya. Kemudian dia berjalan tanpa diketahui olehnya sahabat-sahabat sedang memperhatikan dia. Pada waktu yang lain pada esok harinya, dalam majelis yang sama, Rasulullah berkata lagi pada mereka, "Wahai para sahabat, perhatikan, sebentar lagi akan lewat seorang lelaki melewati kalian dan dialah lelaki penghuni surga." Para sahabat semakin bertanya-tanya, siapakah lelaki yang menghuni surga itu lagi? Maka lewat lelaki yang sama, jenggotnya masih berlumuran dengan air bekas wudunya. Kemudian dia juga tergopoh-gopohin sholat. Lalu kemudian kesempatan yang ketiga, ketika di majelis yang lain, Rasulullah berkata lagi, "Sesungguhnya perhatikan oleh kalian, di depan kalian akan lewat seorang lelaki penghuni surga." Tiga kali Rasul mengatakan, dan tiga kali lewatlah seorang lelaki yang sama, dengan kemudian cara yang sama, air wudunya masih melumuri daripada jenggotnya. Dia berjalan tertatih-tatih untuk sholat. Kemudian salah seorang sahabat merasa penasaran, siapakah orang ini? Apa yang dia lakukan? Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa orang ini dijamin masuki surganya Allah. Maka dia datangi saudaranya tadi, lalu dia berkata, "Wahai saudaraku," terbersit sebuah siasat dalam kepalanya. Seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As kemudian berkata pada sahabat yang tadi dikatakan masuk surga, "Wahai saudaraku, izinkan aku menginap di rumahmu, karena aku sedang bermasalah pada ayahku sehingga aku harus menginap di rumahmu selama 3 hari. 3 hari dia berada di dalam rumah seseorang yang dikatakan oleh Rasul sebagai lelaki penghuni surga. Dia amati setiap ibadah-ibadahnya dan tidak ada yang istimewa. Malam hari dia tidur, siang hari dia makan, setiap dia lakukan tidak ada istimewa. 3 hari dia perhatikan dan tidak ada istimewa. Sampai akhirnya dia tidak sabar, lalu berkata pada saudaranya, saudaraku, sesungguhnya aku tidak ada masalah dengan orang tuaku, tapi aku ingin mengetahui apa amalmu, apa ibadahmu sehingga Allah menjaminmu masuk surganya Allah, sehingga Rasul mengatakanmu akan masuk surganya Allah." Maka sahabat tadi mengatakan, "Selama 3 hari engkau lihat aku, itulah ibadahku, tidak ada yang lebih daripada situ." Maka Abdullah bin Amr bin As segera pulang. Ketika pulang, sahabatnya tadi memanggilnya, "Sebentar, ada satu yang aku lakukan. Aku tidak pernah menaruh niat buruk kepada saudaraku Muslim, dan aku tidak pernah dengki dengan apapun yang mereka dapatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala." Masya Allah, sebuah hal yang sangat sederhana, tidak menaruh rasa dengki, tidak menaruh rasa iri terhadap saudaranya, tidak berniat buruk pada saudaranya, menyelamatkan amal-amalnya sehingga dia layak menjadi penghuni surganya Allah. Sesuatu sederhana, sebuah tindakan emosi yang sangat tepat. Sayangnya tidak semua orang punya kedewasaan emosi seperti itu. Nah karena itulah, jangan-jangan kita menderita sakit emosi, menderita sakit pada diri sendiri sehingga menginginkan orang lain kenikmatannya hilang, menginginkan orang lain kemudian susah. Mudah-mudahan kita bisa disembuhkan emosinya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencapai surganya Allah dengan cara berbaik sangka terhadap sesama kita. Kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman Langkah Menuju Istiqomah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita kembali lagi dalam acara yang selalu kita nanti-nanti, acara yang kita harapkan bisa memberikan inspirasi karena keimanan seorang muslim dan membuat orang istiqomah di dalam Islam. Tidak lain lagi dan tidak bukan seperti yang sudah kita buka tadi, acaranya Inspirasi Iman Langkah Menuju Istiqomah. Terima kasih. Ya, orang jatuh cinta itu gak kenal umur, Mas Suras. Kok bisa? Lo bisa aja. Padahal saya gak ada niat untuk jatuh cinta lagi. Ya, pada emosi. Mertua saya emosi. Jelas. Istri saya emosi. Apalagi. 3 hari saya gak dimasakin. Gara-gara saya jatuh cinta lagi. Jatuh cinta apa tadi? Jatuh cinta lagi. Emang ada yang mau? Ya, ini Pak Ustaz ngeremehin nih. Muka emang tua. Nah, makanya harusnya berkembangnya umur seseorang itu berkembang juga kedewasaan emosional. Ayo Allah. Oh begitu. Bukan jatuh cinta terus. Ya, jadi emosional seseorang itu semakin minum, dewasa, semakin berkembang. Betul. Kalau sanggup nikahi. kalau nggak boleh, tapi kalau nggak boleh tahan dulu makanya. Makanya harus kemudian didiskusikan bagaimana emosinya. Nanti kalau istrinya marah gimana? Nggak dimasakin tadi kan? Iya. Nah itu berarti emosi istrinya sedang naik gara-gara peristiwa itu tadi. Oh jadi? Kalau yang kayak gini menikah masih mending, kalau kayak gini emosian bikinnya. Emosi jiwa. Emosi jiwa. Makanya. Jadi orang timbul emosi itu bisa berbagai sebab ya? Berbagai sebab. Bisa karena cinta, ekonomi, kurang duit. Ataupun kemudian segala macam bisa tidak dihargai. Kalau ibu-ibu ini biasanya emosi mulu, kurang duit kayaknya nih. Baik, sebelum kita bicara tentang emosi-emosi tadi ya, kita harus kemudian melihat dulu ada yang mau lewat, tapi nanti insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua hal yang bikin orang galau hari ini, masalah cinta, masalah uang. Kenapa dua hal itu? Karena basically dua hal itulah yang menjadi kebutuhan dasar semua manusia. Siapa sih yang gak perlu dicintai? Siapa yang gak perlu dihargai? Bahkan seorang anak yatim piatu pun akan sangat senang sekali ketika kita mau berbagi dan menyapa dirinya. Dalam hal ini, emosi seseorang sangat berpengaruh terhadap dua hal itu. Jangan salah, orang memutuskan bunuh diri juga karena dua hal, cinta dan harta. Dia tidak punya cinta, dia bisa bunuh diri. Dia tidak punya harta, apalagi cinta pun tidak akan dapat dia kuasai. Itulah kadang-kadang semua orang suka salah bahwa bilang dia bangkrut karena usahanya dengan orang yang salah. Dia kawin cerai karena dia salah memilih. Sesungguhnya yang harus diperhatikan adalah ketenangan jiwa kita. Tenang saat kita memulai berusaha, tenang saat kita memulai mengenal seseorang untuk menjadi teman hidup kita. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa menjadi lebih tenang dengan semua ujian. Karena sebenarnya ujian itu adalah awal dari hadiah yang akan diberikan pada kita semua, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Silahkan, silahkan. Ini perkenalkan, ini ada dua pion nih. Oh, saya paling cantik. Silahkan, ya. Mbak Irma ya. Ini perkenalkan, ini Mbak Irma Rahayuni adalah seorang soul healer. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia, soul itu adalah jiwa. Jiwa. Healer itu ngiler. Oh, bukan, bukan. Soul healer, artinya penenang jiwa. Bukan ya. Penyembuh jiwa. Itu artinya penyembuh jiwa. Lah, kenapa? Karena pada zaman sekarang, apalagi nanti tuh 2014 tuh banyak yang nanti sekarang terganggu. 2014 ya sekarang ya? Sekarang, oh ya, sekarang 2014. Sakit jawabannya. Banyak yang terganggu nanti. Apalagi nanti sudah kemudian pas pesta-pesta pemilihan itu gitu kan ya. Banyak sekali yang terganggu. Nah ini stress. Penyembuhnya nih, stres. Ada orang stres karena harta, ada orang stres karena cinta. Nah ini adalah ada penyembuh harta, ada penyembuh cinta. Bisa bikin kaya, bisa bikin punya jodoh. Oh kayak sesembahan aja ya. Silakan duduk. Jadi soul healer ya Mbak ya? Iya. Soul healer. Nah jadi banyak orang belum memahami soul healer ini seperti apa. Boleh ceritain sedikit nggak Mbak? Kira-kira tadi sebenarnya ada salah yang tadi Ustaz bilang penyembuh. Karena yang menyembuhkan bukan saya, Allah. Saya cuma Allah membantu aja. Kadang kan orang mencari, saya mau meditasi, saya mau apa. Sebenarnya boleh. Tapi kalau menurut saya meditasi itu lebih ke mengelola nafasnya. Tapi emosinya itu belum dapat. Karena kita kan harus ke akar masalahnya. Betul. Nanti setelah meditasi, dia baru tenang. Begitu udah selesai, balik lagi. Jadi lebih ke masuk ke dalam ke soul-nya. Cari akar masalah yang paling ujung. Betul, dan masalahnya gini, kalau kita lihat di Jakarta, Jakarta dan Jabodetabek ya, setelah diteliti ternyata ada di antara 3 orang, 1 orang menderita stres. Jadi 1 orang di antara 3 menderita stres, sedangkan 2 sisanya depresi. Nah, kalau saya stres, ini 2 sisanya depresi. Oh gitu? Nah, jadi ini berkaitan, berkaitan dengan masalah emosional. Berarti jangan-jangan seperti cerita tadi, ketika seorang sahabat Ansor tadi, dia masuk surga karena dia tidak punya rasa iri, tidak punya rasa dengki, dan tidak punya niat buruk. Tapi banyak orang zaman sekarang, mereka justru ada yang masalah pada diri mereka, emosi mereka, sehingga mereka jadi terhambat dalam segala-galanya. Kayaknya agak susah tuh nyari orang seperti itu. Betul, susah. Karena jujur saya pun walaupun saya di bidang soul healer, saya pun pasti akan kena itu. Pasti akan ada rasa iri itu hal yang manusiawi sebenarnya. Tapi buat saya, kadang-kadang saya suka dibilang gini, saya adalah sebenarnya memanusiakan manusia. Maksudnya adalah saat kita iri, gak apa-apa irinya boleh. Tapi gimana caranya iri itu dibuat jadi positif. Sesuatu yang, okay, dia bisa punya ini berarti gue bisa. Atau misalnya orang, saya sih gak marah, saya sih ikhlas aja. Tapi bertahun-tahun seperti itu, tahu-tahu kanker. Dipendam ya. Iya, dipendam. Jadi malah jadi penyakit, malah jadi kanker. Nah, sebenarnya kalau menurut saya, marah itu boleh. Bahkan sebenarnya kekuatan dari emosi marah itu luar biasa. Pakai marah itu justru untuk sesuatu yang membuat kita bagus. Contoh, kalau saya dulu gak marah sama hidup saya yang dulu, mungkin saya gak ada mau berubah. Karena saya marah merasa, ih gila semua orang ninggalin. Terus udah usaha seminar, dari satu seminar training segala macam sampai habis kok gak beres-beres. Kalau gak ada marah, saya diem aja. Jadi robot, jadi zombie. Justru marah itu saya akui dulu, kemudian dipakailah untuk hal yang mencari sesuatu dengan booster energi yang besar itu. Nah, jadi sebenarnya masalahnya adalah banyak orang yang ada sekarang, mereka lagi mau mencari sesuatu yang sebenarnya mereka nggak tahu apa yang mereka cari. Itu kayaknya bukan rahasia umum ya Ustadz ya? Itu kayak udah semuanya seperti itu. Jadi saya mau ikut seminar ini, saya mau ikut ke dokter ini, saya mau cerita ini, tapi kalau ditanya hidupnya buat apa sih? Gak tahu. Yang paling atau, parah. Ya, atau kalau misalnya gini, saya mau hidup saya untuk mengabdi pada Allah. Iya kan itu nyontek di Qurannya begitu. Ngabdinya kayak apa? Ya pokoknya saya mau beribadah. Ibadahnya kayak apa? Salat, kemudian zakat, puasa, saya gitu-gitu. Oke. Tapi ada emosinya yang gak ketahan di situ. Ketika salat tetap di sini, halan tuh kurang ajar, tuh sebelah udah beli mobil baru nih. Harusnya kan gue. Kan tahu juga bohong gitu. Iya, ya, atau dia punya teman. Temannya misalnya bagus, karirnya bagus, dia selamatin. Tapi di sini, gak bisa nih. Ini pasti curang. Jadi, banyak orang yang kalau saya bilang topeng. Mukanya manis, tapi dalamnya busuk. Itu yang justru sebenarnya bukan menyerang orang itu, tapi menyerang diri kita sendiri. Rasa dengki seperti minum racun. Di tengah-tengah minum racun berharap orang lain yang mati. Di tengah-tengah persaingan gitu gimana cara menempatkan emosi kita gitu kan? Pastinya saya yang paling, saya harus paling depan gitu kan? Saya termasuk orang yang kalau tipe-tipe saya tipe kolerik. Artinya adalah gak boleh ada yang di depan saya. Sebenarnya. Pokoknya kalau ada orang lebih hebat, gue bisa lebih hebat dari situ. Dulu tuh gitu. Cuman sekarang saya mikirnya gini, kalau nggak ada kompetitor saya nggak akan pernah maju. Betul. Tapi kalau ada kompetitor saya jadi tahu, oh salahnya saya di sini. Oh ini loh yang dia punya, saya nggak punya. Gimana caranya saya bisa melebihi dia? Dibikin positif aja. Jadi kalo, bisa dikendalikan ya? Sebenarnya bisa, cuman masanya emosinya gimana? Kalau lagi labil, lagi galau, mau dikasih setumpuk buku Quran percuma. Berarti harus disimpulkan dulu emosinya, baru bisa... Iya, banyak tangga, ada orang... misalnya baru beli mobil. Alah. Mobil baru, paling hasil korupsi. Itu berarti ada yang salah satu. Kayaknya ngomongnya dengan sepenuh hati. Nah, emosional. Emang hidup itu emang kompleks. Iya. Padahal cuma perumahan aja yang ada kompleksnya. Jadi tapi balik lagi kepada tadi emotional healing tadi. Nah, berarti kalau seandainya nih emosi kita sudah berhasil untuk kemudian disembuhkan atas izin Allah. Nah, lantas apa yang bisa kita dapat dari sana? Berkaitan dengan uang, berkaitan dengan cinta tadi. Itu bonus, Ustaz. Bonus. Tapi yang paling enak adalah kita dapat tenang walaupun dunia enggak damai. Iya. Artinya dunia mau perang mau apa tapi kita tetap tenang. Tenang dalam artian ya diuji, jadi tahu sini dari Allah. Jadi logika kita juga jalan. Cara pandang. Iya, logika kita tetap main, hati kita tetap tenang walaupun misalnya duh enggak punya uang. Pernah misalnya ada satu momen zaman baheula enggak punya uang cuma punya 10.000, tapi karena kita udah tenang, ya udah nanti juga bakalan diganti. Enggak mungkin Allah rantarin orang semutnya jadi kasih makan. Nah, betul. Dengan keyakinan seperti itu, alhamdulillah selamat. Nah, makin kita tenang, makin kita ngerasain bahwa emang iya kok Allah ada. Buktinya tuh makin kelihatan. Ya. Makanya saya keluarga saya hidupnya pasrah aja lah. Jadi istri sama anak saya pasrahin ke mertua semua. Itu enak tuh kayaknya. Itu malas itu. Ini kayaknya perlu dihiling nih, perlu dihiling. Beda pasrah dengan malas. Mungkin dihiling, digiling kayaknya. Digiling ya, maksudnya dihiling lagi ya. Nah, kalau sana memang diantara kita kan setiap daripada kita tentu pasti punya masalah. Apakah itu masalah harta, masalah cinta, masalah tahta, atau masalah apapun lah. Dan kadang-kadang kita hopeless. Udah gue bunuh diri aja deh. Putus asa. Jangan dong, Pak. Pengen nyinyir ya. Soalnya kalau begitu, nah, terus dari mana kita mulai healingnya tuh? Masih bersama Teh Irma Rahayu. Karena nggak mau dipanggil Mbak, karena ketuaan. Panggil Teteh kayaknya lebih mesra katanya. Nah, jadi... Fitnah. Teh Irma Rahayu, kalau kita punya masalah tadi, membuat kita hopeless dan sebagainya, langkah apa yang pertama kali dilakukan supaya kita merasa bahwa ini kita mulai bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini penting banget karena saya pernah ada di titik itu hopeless. Saat kita hopeless, jangan mikir. Jangan mikir. Terus loncat aja langsung. Percuma Ustaz. Oh. Kalau emang belum waktunya mah enggak akan mati deh. Oh iya, hilangkan pikiran. Enggak, pokoknya diam aja. Berarti itu diem. Obrolan tadi sudah berapa kali melakukan percobaan bunuh diri itu kan? Iya, ya. Tadi diam jangan mikir, oke. Diam aja. Terus jadi pada saat hopeless karena gini, ketika hopeless terus kita melakukan sesuatu pasti salah. Oh, oke. Okay. Mau yang kata orang ini bagus pasti salah. Ada yang bilang kita mesti baca Quran, enggak bakalan masuk, Ustaz. Hmm. Kamu mesti sabar itu enggak. Aduh. Kalau istilah buku saya mah prepas apa nama gitu, nggak usah gitu, nggak usah, diam aja, diam dalam artian kita benar-benar diam terus kita tawakal mungkin ya, nggak, pokoknya benar-benar diam, dah diam aja, perhatikan aja apa yang terjadi dengan tubuh kita sendiri, nafas kita ngos-ngosan, oke, dibikin agak tenang, jadi pertama kita nafas dulu, terus kita kayaknya agak butek di sini, ya udah tidurin, sampai nanti benar-benar kita kadang-kadang kita ketiduran, karena orang hopeless itu dia energinya kan luar biasa. Luar bisa keluar mikir segala macam. Duduk, berhati nafas, tidur. Begitu bangun, baru sok mangga istighfar. Mangga baru kemudian misal baca Quran. Itu akan lebih dapat. Ya. Jadi kesalahan orang hopeless adalah buru-buru nyari ustaz. Tapi ketika ustaz ngasih tahu, ya, harus bener-bener ngomong doang sih lah gitu. Tapi kira-kira step apa namanya diamnya itu berapa lama biasanya? Apa 3 hari, 3 hari, 3 malam? Orang kalau diam dalam kondisi hopeless nggak mungkin lama, karena dia udah capek sendiri. Gak jadi tenang. Dia pasti diam, ya pasti diam itu pasti ini kan aktivitas terus kerja, otomatis dia akan tidur. Makanya perhatiinnya ke nafas. Jadi kalau nafas yang ngos-ngosan agak ditenangkan. Kalau nafasnya misal agak pelan, ya kita agak diatur. Karena ada dua hal, kalau nafasnya ngos-ngosan berarti dia marah. Emosinya lagi marah. Kalau nafasnya agak jedanya panjang, pelan, dia sedih. Ngantuk. Bukan. Jadi apapun itu mau marah mau sedih, itu semua harus dikontrol dulu. Okay. Kemudian nanti dia akan tidur, pasti tidur. Baru bangunnya baru ngambil keputusan. Jadi saya selalu bilang jangan pernah ngambil keputusan saat emosi. Nyesel. Nah, kayaknya pengalaman suami banyak. Istri lagi bertengkar. Iya. Itu pas itu. Harus diam dulu. Iya. Sampai tidur. Suaminya ngajak tidur. Iya, itu lebih bagus lagi tuh. Ibunya diam aja. Makanya lagi Rasulullah kan mengajarkan. Kosan gitu suaminya, ayo Bu, tarik nafas dulu. Betul. Sama marah dia. Rasulullah mengajarkan kalau kita marah, berdiri, diam, duduk, langsung duduk. Duduk, tidur. Guling-guling. Iya, itu untuk meredam marah. Iya, kalau duduk, tidur. Kalau tidur enggak berhasil, mandi. Apalagi itu. Apalagi. Mandi. Biar adem. Sebenarnya tidur itu udah yang paling ekstrim untuk diam. Jadi udah pasti dia akan lebih tenang ketika dia bangun. Walaupun masalahnya masih ada, tapi ritme jantung dia, hati dia, perasaan dia, saya kayak orang baru bangun tidur kayak nyawa setengah kan. Jadi lebih enak untuk dikendalikan. Gitu. Dihipnotis. Terus setelah dia bangun terus dia udah mulai bisa mikir, apakah dia harus mendatangi orang untuk kemudian menyembuhkan dia atau dia bisa menyembuhkan diri sendiri sebenarnya? Kalau dia tidak sanggup untuk melakukan sendiri, misalnya masalahnya terlalu berat, ya bisa misalnya ke ulama setempat atau dia ke terapis. Tapi kalau misalnya memang dia kayaknya gue masih bisa nih beresin, itu kita ada metode namanya touch and breathe. Touch and breathe. Jadi itu sebenarnya simple banget. Pegang ke arah jantung, terus istighfar aja 3 kali. Oh, tapi ini jangan dicoba ke wanita lain. Digampar bisa tuh. Astagfirullah. Iya, makanya. Berarti emang ada wanita lain? Ada, makanya hati-hati. Tadi barusan bilang mau nikah lagi. Bilangnya jatuh cinta lagi katanya. Bukannya kemarin yang sulitnya cowok? Emang cowok apaan? Ya namanya beda usia bisa juga jatuh cinta kan? Iya. Jatuh cinta mah halal. Halal. Halal. Nikahi makanya nggak berani. Pegang ke dada. Iya. Istighfar 3 kali atau cuma 1 kali tapi benar-benar kita tahu artinya dan mendalami. Abis itu baca Al-Fatihah untuk di sini di jantung. Jadi kita itu udah otomatis. Dia akan ngerespon, karena kan ke air. Dia akan ngerespon. Baru kita mikir, oke, sekarang milih yang mana? Ini atau yang mana? Baik. Terima kasih. Jadi tadi sebenarnya emosi itu punya waktu. Jadi dia harus didiamkan, diendapkan dulu baru kemudian jadi lebih tenang. Bukan diendapkan. Dia apain tuh? Diselaraskan. Kalau diendapkan seolah itu ada masa ditanam. Kan? Jadi emosi itu sebenarnya dari kata emotion, energy in motion. Energi yang selalu bergerak. Ini enggak mungkin yang namanya marah selamanya kecuali kita yang nahan. Lepaskan. Iya, diselaraskan, Ustaz. Diselaraskan. Parah mulu nih, Ustaz nih. Ini diselaraskan. Gimana kalau Ustaznya kita healing ya? Sama kayak ini nih, Mas Suraj. Ini Mas Suraj ini penghafal Al-Quran. Widih. Makanya dia mudah tenang. Maksudnya dia bisa menghafalkan dengan baik tuh. Nah, itu mungkin kuncinya menghafalkan Quran itu ya, tenang kali ya. Karena emosional yang saya dapatkan itu ketika membaca Quran yaitu ketenangan Saya hafal Al-Fatihah. Masyaallah. Hafal Al-Fatihah aja udah tenang, apalagi hafal semua yang lebih tenang lagi dia. Saya hafal surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Ikhlasnya aja ya. Itu sepertiga dari Al-Quran, sepertiga. Jangan-jangan itu ada hubungan juga teh dengan yang namanya ketenangan tadi dengan ya. Prestasi ya. Jadi emosi energi Iya, jadi ini Mas Beniknu ini ada masalah apa nih? Mau datang sini? Masalah cinta? Lebih ke ini kali dia. Tadi udah sempat dengar sedikit gitu. Permasalahan emosi. Permasalahan emosi itu pasti semua manusia ada. Tapi alhamdulillah kalau untuk iri sama dengki dari dulu saya tidak punya. Karena mungkin gini. Masya Allah. Saya selalu berpikiran gini, kalau orang saya tidak pernah mau menjatuhkan orang hanya untuk duit itu satu. Karena udah kaya. Enggak juga. Amin dong. Amin. Iya betul. Karena gini, saya udah mengalami, jadi saya selalu belajar dari pengalaman saya. Kalau saya nggak mau disakitin orang, saya jangan tahu menyakitin. Gitu loh. Sakitnya tuh kayak apa? Tapi saya nggak akan pernah mau ngebales dalam artian bukan saya takut ya. Ya. Cuman kadang aja. Gue tahu itu sakit banget loh. itu sakit banget. Kenapa kita harus ngelakuin itu sama orang? Gitu. Jadi saya selalu, oh ya udah, lu dengan cara lu, gue dengan cara gue. Tapi untuk yang namanya iri, alhamdulillah, saya selalu berpikiran. Tadi sempat dengar Teh Irma, dia bisa. Kenapa gue enggak? Kenapa gue enggak? Tapi caranya gimana ya supaya gue tidak melakukan cara-cara negatif. Ya. Itu yang paling penting. La hasada illa fis natain. Jadi tidak boleh ada hasad kecuali pada dua hal. Satu, pada orang yang hafalan Qurannya bagus. Makasih, Bukan nansre. Iri gitu nih. Yang hafalan Qurannya bagus dan pada orang yang berderma dengan hartanya siang dan malam kata Rasulullah. Nah, berarti itu kuncinya. Berarti benar ya, berarti ya. Tidak sebenarnya tidak saya mau mengkuat sedikit, saya tidak pernah punya rasa iri. Punten pisan-puntennya. Gak mungkin. Gak mungkin orang gak punya rasa iri. Cuma mungkin caranya Kang Mas satu ini punya cara tersendiri. Begitu keluar iri, langsung ditutupin. Tekan. Berarti ketimbun dong. Itu bisa jadi penyakit. Pertanyaannya itu. Itu kalau jadi penyakit sih kemungkinan kecil enggak. Tapi bisa jadi beban batin. Nah, kenapa? Ya penyakit agak berbeda itu pasti sama ya. Itu ya. Halus aja sebenarnya. Jadi kalau penyakit itu. Jadi kalau penyakit itu kelihatan kalau tadi beban batin jadi gila. Ya karena orang tuh semua pasti punya iri. Iya. Saya berani jamin Ustadz ini punya rasa iri entah iri sama orang yang lebih baik misalnya atau iri dengan orang yang gila dia makomnya lebih bagus. Pasti ada irinya. Tapi iri yang jelek pun pasti Ustadz punya. Enggak mungkin enggak, saya pun punya. Kenapa gua ganteng banget tadi, ya gitu. Tadi kan udah dibilang iri pasti ada. Cuman mungkin jangan sampai jadi penyakit, makanya pengen nanya sama Teteh kan. Jangan ditimbun, diselaraskan. Kalau saya gini, ketika saya iri dengan seseorang, saya terima dulu, saya bilang, ya Allah saya iri sama orang ini. Jadi saya ngaku dulu, karena kalau gak salah pasti Ustadz lebih tahu bahwa jujur itu salah satu kunci menuju surga bukan? Ya. Jadi saya selalu bilang, saya jujur dulu, oke jujur saya iri sama tuh orang. Jadi ya harus Allah, gitu ya? Ya Allah saya iri sama Teh Irma. Kok jadi saya? Jangan. Jadi diakui dulu, kita Allah itu menciptakan emosi itu sebenarnya kan pasangan negatif dan positif. Banyak orang bilang, mari kita buang energi negatif. Wah tuh orang beneran tidak syar'i gitu. Karena energi negatif itu perlu juga. Sekarang gini deh, kalau kita ngeliat ada orang lagi di jalan kemudian ditendang, terus kita nggak ada emosi negatif marah. Oh, ditendang. Kalau dalam Al-Qur'an sendiri kan lempeng gitu. Di dalam Al-Qur'an sendiri itu kan apa namanya? Bahasanya itu hawa nafsu ya. Ya di mana dia itu kesenangan terhadap yang baik dan kesenangan terhadap yang buruk. Dan memang ada. Memang gitu. Ada. Sekarang kita enggak bisa ngilangin kan itu karena udah dari brojol dia lahir udah ada. Sekarang gimana kita emang kita harus berperang di situ kan? Betul. Tapi kalau saya memilih sambil saya berperang sambil saya memanfaatkan. Nah, caranya. caranya. Banyak caranya. Misalnya tahulah kita. Contoh misalnya, ya kan tadi dibilang misalnya saya iri nih. Mm. Saya iri dengan Benigno yang udah tenar banget ya, kaya, ganteng. Mau jadi ganteng juga, Mbak? Enggak. Saya iri dengan ketenaran misalnya. Gimana caranya supaya saya tidak masuk ke dalam penyakit itu? Saya akui dulu, iya saya memang iri. Tapi ya Allah, saya punya sesuatu yang dia gak punya. Jadi saya selalu berdoa, ya Allah ketika saya iri, maka tunjukkan kepada saya apa yang saya punya, yang orang lain tidak punya. Dan itu bisa menjadi barokah buat saya. Oh, itu udah tenang. Okay. Gitu. Saya sendiri iri sama Uncle Jack. Iya, bisa menghibur setiap orang. Yang pertama, yang kedua iri dengan kegantengan saya. Ini banyak yang ngaku-ngaku ganteng ya tadi. Itu tanda-tanda bahwa indikasi bahwa itu ada penyakit pada emosinya. Udah. Jangan sampai depresi. Tapi memang kalau kita lihat ya, ini kan wajahnya Mas Benigno ini lurus-lurus saja, lempang-lempang aja. Apakah benar ada trace emosional itu pada wajah seseorang? Ada. Tolong dilihat. Ya. Black mulu enggak apa-apa gitu. Maksudnya ada yang perlu senang banget mau bacain dia loh. Ada yang perlu di-healing selaraskan wajah saya. Mari kita selaraskan wajah saya. Wajah kita ini pembuat justru orang gak mau kerja sama kita, orang gak mau dekat-dekat kita, gara-gara kita menyimpan emosional yang belum dihilangkan, yang belum diselaraskan. Dan termemoris di muka kita. Nah, coba lihat dulu nih sebelah sini. Sebelum kita lihat. Sebentar, lagi ada yang mau lewat lagi. Jangan lupa hadirin-hadirin yang ada di studio, juga yang ada di rumah, kita punya akun Twitter @inspirasiiman. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, boleh dilayangkan ke situ, boleh dikirimkan, mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Kembali lagi. Amin. Tadi tuh terekam pada objek, wajahnya objek. Tuh. Bagaimana objek wajah sebenarnya saya? Sebenarnya kalau saya memilih untuk tidak usah dihealing deh. Oh, usah dihealing. Kenapa? Justru dunia perlu seperti Uncle ini. Oh. Untuk mengendalikan populasi penduduk maksudnya ya? Enggak, karena kan memang kan di dunia kan harus ada yang ahli surga dan ahli neraka. Lengkap. Saya cuma menjelaskan aja. Ahli ngawak maksudnya. Ada yang secara halus gak Ustaz? Iya. Itu ahli neraka gitu, gak enak banget. Emang kalau saya tuh menjepak ya, kalau saya orangnya lembut. Iya. Lembut tapi ya neraka. Gak nyebutkan Ustaz, bukan saya mah udah gak nyebutin. Kalau pelawak itu, komedian itu bisa membedakan antara kapan dia ada masalah, kapan tidak ada masalah. Poker face. Biasanya kalau entertainer itu, kalau ada masalah di luar, waktu dia ada di panggung menghibur masyarakat, itu semua masalah hilang semuanya. Tapi pelawak juga yang lebih banyak cepat meninggalnya dan cepat sakitnya. Nah lo. Kenapa? Lo iya memang. Kenapa coba? Ini teorinya bukan teori. Bukan lahir marah aja. Orang yang sering melawak di depan, dia harus memendam semua masalah dia. Ketika dia ada di panggung, dia harus lupain semua masalah, which is gak mungkin lupa, dia di belakang. Ditekan, maka dia akan masuk ke badannya. Kita tinggal lihat aja apakah dia bloknya ke jantung, ke ginjal, ke usus, atau kemana mulai, gitu. Mau gantian duduk di sini. Jadi banyak pelawak-pelawak yang kalau saya kadang-kadang suka kasihan gitu ya. Mudah-mudahan lewat acara ini bisa nyampe nih sama Uncle juga. Pelawak malah dikasihani gitu. Karena gitu, pada saat dia ngelawak, dia kan sebenarnya mengunci semua energi, aliran energi dikunci sama dia. Nah, pada saat itu oke dia melawak. Begitu udah keluar panggung, dia lupa untuk unlock. Dan dia lupa untuk grounding. Tapi kalau pelawak terus marah-marah kan gak lucu juga. Biarin aja, ntar juga cepat mati juga kan. Jadi ngelawak cepat marah-marah. Apa enaknya jadi pelawak sekarang nih? Ngibur orang salah, tapi satu enaknya. Ntar marah-marah, ntar juga mati. Gini pak. Tapi bener, semua orang kan mati kok. Oh iya, bener. Assalamualaikum. Insli. Belum. Sini, belum dibelain. Gimana dibelain tuh? Jadi satu enaknya, selalu bikin orang bahagia. Orang lain hidupnya lama. Cepat masuk surga. Kalaupun cepat mati, pahalanya banyak. Banyak orang bahagia itu. Mati-mati juga, Bu. Tapi kalau untuk surga, Uncle, tergantung amalnya banyak kan, amal apa enggak gitu aja. Terus cara healingnya gimana? Gini, kalau misal pada saat selesai dari panggung, kalau bisa ambil wudu, istighfar, sholat taubat. Kenapa? Karena kebanyakan ketika kita berkomedi, kita suka tidak langsung menghina seseorang. Mungkin orang itu punya rasa sakit hati, kita nggak tahu. Jadi kalau saya sih dia doanya buruk lagi. wudu, sholat tobat aja udah, yeah, insyaallah semuanya akan ke unlock semua aliran energi yang karena terbaik. Kembali lagi mengingat Allah. Manggung, sholat tobat. Manggung lagi, sholat tobat lagi. Besok-besoknya lawaknya harus smart dong. Oh. Kan uncul emang. Yang penting smart, tidak menyakiti hati orang. Ya, kita diri sendiri aja. Nyalak diri sendiri aja. Mati juga. Uncul, itu tanduknya simpan. Tanduk udah mulai tumbuh. Jadi gitu ya. Yeah, bahkan ketawa orang pun bisa, misal kita lihat ketawa itu mengandung emosi apa. Jadi saat dia ketawa, saat dia senyum, saat dia tiap orang ketawanya punya ciri khas. Misalnya. Nah, itu ketawa gini tuh tuan. Ah, kalau itu gimana tuh? Itu apa itu? Jelek banget sih. Mendem itu bisa orang mendem gitu, ketawa tapi bibirnya agak rapat. Kalau terbahak-bahak sampai gimana, kemungkinan bukan dia happy banget, dia lagi melampiaskan semuanya lewat ketawa. Justru dia kepengen uang, gue ketawain aja deh hidup gue. Tapi gitu. Menyelaraskan dong tuh? Enggak, karena kan dia melampiaskan. Jadi kayak gini, orang marah boleh, yang gak boleh marah-marah. Terus gimana cara marah kita yang benar? Oke, sebelum kita marahin orang itu, kita dulu beresin diri sendiri. Oke, kenapa dia marah? Kenapa dia bikin saya marah? Cari dulu saat kenapa dia saya marah sama dia. Okay. Dia punya kesalahan apa? Kemudian kita cek orang ini lagi gila apa enggak ya sehingga dia bikin saya marah gitu. Kalau ternyata pantesan aja dia menghina saya karena dia lagi terbebani. Kan kita agak lebih enak. Abis itu baru kita harus samperin orangnya. Kenapa? Kasihan kalau dia enggak dikasih tahu dia bikin dosa terus. Tapi kan kita ngomongnya udah dengan enak. Nah, kadang-kadang marah, juga begitu. Ibu-ibu yang ada di rumah dan juga ibu-ibu yang ada di studio kan gitu kan ya. Seringkali marah sama anaknya tanpa sebab. Nah, itu emosinya salah. Marah itu harus ada sebabnya. Dan sebabnya itu harus sebab yang baik gitu ya. Tapi ya, boleh marah. Tapi nanti kita sambung lagi, Pak. Ya. Tadi teh berkaitan dengan ibu-ibu yang memarahi anaknya, seringkali memakai emosi, dicubit, dijewer, digampar, buang ke sumur. Ayo. Pejam benar, Bu. Iya. Nah, ini ada enggak kemudian cara memarahi anak yang benar atau cara untuk melampiaskan emosi yang benar pada anak? Jangan melampiaskan. Oh, jangan melampiaskan, diselaraskan. Karena anak itu gimana orang tuanya kan? Iya. Di apa kalau orang tuanya misalnya, ini anak saya serakah, taruh dulu, cek dulu. Ibu biasanya suka ngomong sama depan anak nih. Bapak tuh jangan begini dong, ini nggak punya saya buat belanja. Nah itu kan mencontohkan bahwa teladan. Ibunya juga serakah sama ayahnya. Nah sekarang gimana kalau cara ngomelin anak? Ada beberapa cara, kan tergantung umurnya. Kalau anak balita, apalagi yang hiperaktif, jangan pernah pakai nada tinggi. Misalnya namanya, anggaplah misalnya nama di rumah, Caca, nggak boleh, Caca. Jadi lembut. Ketika dia ngeliat kita, biasanya kalau anak hiperaktif suka mukul, suka apa, jangan. Kemudian tatap mata. Pada saat tatap mata, saya biasanya ketika kita tatap mata, kita sending love. Istilahnya sending love, alias kita bilang bahwa I love you. Terus kita boleh doa Al-Fatihah, boleh doa yang lain juga. Nanti dia akan kena vibrasi doa itu, karena doa itu real. Itu gak mungkin anak itu gak berasa doanya, pasti. Nah, pada saat dia seperti itu, dia akan diem dan kemudian kalau misalnya dia masih bergerak-gerak, tetap tatap matanya dia, tapi nggak boleh melotot. Jadi natapnya kayak natap kayak aku sayang loh, tapi mulut gak usah ngomong. Nah itu saya praktekkan di rumah, yang memang ini sangat-sangat susah sekali dikendalikan keponakan saya. Hasilnya adalah ketika anak itu nakal, di rumah itu nakal, ibunya udah ampun-ampunan, bapaknya udah ampun-ampunan, maka ibu juga bilang, bunda nih Caca, saya cuma bilang Caca, dia lagi misalnya banting apa langsung freeze diem. Tapi bukan karena takut sama saya. Ngeri. Bukan. Karena dia tahu, oh bunda gak suka. Oke. Ketika dia freeze, dia saya biarin dulu. Baru dia akan ngeliatin saya, saya senyum, saya samperin, baru saya kasih tahu. Kalau yang kayak begitu tuh bahaya. Pesan kita masuk. Sehingga dia tidak akan melakukan hal yang sama. Itu memang sudah saya praktekkan. Itu nah, kalau ada anak yang belum dewasa? Iya, yang belum dewasa, yang 5 tahun ke bawah. Kalau anak yang udah 23 tahun? Itu bukan anak, Ustaz. Oh, iya. Itu udah harus merit tuh. Kalau sudah gede, 20 tahun? Remaja. 20 tahun ikut healing aja. Tapi kita ngomong teenage ya. Yeah. Kalau teenage itu biasanya dia kan lagi dibilang anak kecil bukan? Dibilang anak belum. Gede juga belum gitu. Kalau misalnya anak yang remaja, misalnya yang SMP, SMA itu kan lagi susah nih. Pacaran kayak di belakang tuh ada kasusnya. Gimana nih anak saya pacaran di belakang? Sekarang gini aja. bikin komitmen. Oke, kalau misalnya mau pacaran, kenapa suka sama dia? Kita mesti kasih tahu. Kadang-kadang anak yang cari pacar perempuan nih, karena dia butuh sosok ayahnya di rumah nggak ada, sehingga dia nyari di luar. Kalau misalnya anak laki-laki, kebalikannya berarti dia tidak nyaman sama ibunya. Jadi sebenarnya bisa jadi teman. Bagaimana caranya kalau misalnya udah terlanjur, udah dengerin aja dia curhat, mau jelek mau enggak, jangan di-cut dulu, jangan di-judgment, dengerin sampai habis. Karena ketika dia sudah merasa oke, saya sudah dengarkan, dia ada trust sama orang tuanya, next dia akan dengar orang tuanya mau ngomong apa. Baru kasih buku, udah putusin aja. Lama nih. Dibikin film katanya tuh ya. Gila, asal main dong aja. Nonton gitu ya. Kita main, diajak nonton. Itu menyelaraskan. Menyelaraskan lagi. Berarti harus ada tekniknya. Berarti jangan-jangan, saya sambil mengiranya begini, jangan-jangan kalau ibarat sebuah ember, jangan-jangan kita isi terus ember itu nggak penuh-penuh karena ada bolongnya. Emosional itu ya, bolong ya. Berarti dia tidak matang secara emosional. Dan kayak dia nggak nangkep pesannya. Mau nikah lagi. Nggak apa-apa, masih ada sisa berapa? Tiga? Tiga hari. Tiga lagi. Tiga hari. Tiga tahun lagi. Tiga hari. Waduh, mati lagi tuh. Ya, nanti akan kita sambung lagi, semakin seru ternyata. Alhamdulillah, kita tadi ada pertanyaan dari Twitter dan kita bacakan dari @risaliani. Pertanyaannya sederhana, teh, mungkin nggak ada orang yang tidak pernah merasakan sakit hati seumur hidupnya? Nggak mungkin. Ya? Suci banget dia. Nggak mungkin. Malaikat kali ya. Berarti nggak mungkin ya, walaupun dia nggak merasa. Jawabannya cuma dua kata, nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti entah dia tidak menyadari atau dia nggak mengaku. Kemungkinan besar nggak mengaku. Ada nggak orang-orang kayak gitu? Banyak. Di sini juga banyak. Oh banyak. Di panggung banyak. Di situ juga banyak. Kan panggung sandiwara. Oh iya. Berarti ada orang yang memang tidak ada orang tidak pernah sakit hati. Gak mungkin. Kecuali kalo, dia begitu bro langsung meninggal. Kalau sakit hati nggak bisa move on. Ini ngomongin dari mati. Kita selalu ingat mati loh. Iya betul. Tadi sakit hati nggak bisa move on. Lempar aja ke laut. Hari gini. Cemen nah, banget ya. Iya please deh. Berapa banyak sih orang yang gak move on terus bisa hidup lama. Iya. Mati lagi kan ujungnya. Mati kan? Lagi. Nah, ujungnya itu. Mati lagi. Angkel. Iya. Angkel. Ngapain angkel? Nih saya lagi berada di dekat-dekat orang-orang yang sedikit lagi mati. Au. Kita berdoa semoga umurnya panjang ibu sehat. Amin. Nah ini start ada yang bertanya nih ibu. Boleh boleh. Siapa? Silakan bu. Ibu Indri silakan berdiri. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Indri dari Majelis Taklim Al Jannah Kunciran Tangerang. Ya. Yang akan saya tanyakan, teteh, jadi saya punya anak, bandel banget gitu ya. Terus gimana, kadang-kadang bikin kesel, takut kelepasan nanti, salah ngomong. Nih yang akan saya tanyakan, bagaimana saya harus mendidik tuh anak supaya tidak bandel gitu. Umurnya berapa bu? Umurnya cewek. 11 tahun. Cowok atau cewek? 13 tahun gitu, cewek. Cewek. Bandelnya ngapain bu? Ngangkat kulkas? Bandelnya ngapain ngangkat kulkas? Oh tidak. Kadang-kadang nih main malam gitu loh Pak. Oh baik. Ke rumah temen-temennya sekolah, tapi kan kita khawatir ya Pak. Ya sekarang. Apalagi cewek ya? Apalagi cewek. Umurnya 12 tahun. Merokok? Ngerokok? Oh tidak. Cerutu? Tidak. Cerutu? Oh enggak juga Pak. Tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indri kayak di tablik akbar ya. Assalamualaikum. Ini hadiah buku dari Ustaz Felix buat Ibu Indri. Ya, mudah-mudahan manfaat Ibu. Ya. Kisah Muhammad Al-Fatih dibaca ya, Bu ya. Bisa buat dinding anak Ibu kalau bandel udah timpuk aja pakai buku. Ah itu benar enggak tuh ditimpuk pakai buku? Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, boleh. Silakan, adik kita mahasiswa dari mana dan siapa namanya? Silakan, silakan. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ega Sri Budiarti dari Universitas Negeri Jakarta. Ya. Nah, di sini saya selalu mempunyai kekhawatiran dengan masa depan saya, Pak. Saya dulu pernah mimpi saya itu hamil di luar nikah. Nah, di situ di dalam hati saya, saya ketakutan dengan mimpi itu dan mimpi itu selalu terbayang. Pokoknya selalu terbayang. Ini kan pernah ada yang bilang kalau misalnya awalnya baik, akhirnya pasti dia jadi orang yang buruk. Saya selalu selalu kebayang-kebayang gitu. Jadi yang membuat saya sedih sendiri gitu, Pak. Ya. Nah, selain itu saya masa merasakan yang namanya cinta gitu. Saya ingin menghindari cinta itu. Pernah saya nanya sama Ustadz ini, Ustadz itu, tapi belum bisa gitu. Menghilangkan rasa cinta. Menghindari rasa cinta itu, apa yang harus saya lakukan? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ini juga sebentar teh, saya jawab yang kedua dulu ya. Jawabannya apa? Ada satu lagi. Oh, ada boleh. Hadiah buku juga, Ustadz. Boleh. Silahkan. Buat teman kita yang semalam aku mimpi buruk sekali. Silakan, ini ada buku dari Ustaz Felix. Uncle Jack, ya. Hati-hati lo, pulang nanti istighfar lo, sholat lo. Jangan kebanyakan ngelawak, Uncle. Iya, sholat taubat, ingat sholat taubat. Jadi saya jawab yang kedua tadi, nanti TN akan menjawab yang pertama. Jadi masalah ketakutan, masalah tentang mimpi dan sebagainya, ada cara satu hal yang bisa menyelesaikan segala-galanya. Takut mimpi akan, contoh misalnya mohon maaf, hamil luar nikah esok hari, atau mungkin yang takut akan cinta. Mudah, caranya temukan satu laki-laki baik dan menikahlah. Nah, jadi insya Allah gak kepikir lagi mimpi-mimpi yang semacam itu. Dan gak perlu lagi menghindari cinta, kan itu kan ya. Nah, jadi itu diselaraskan, artinya diselaraskan. Silakan teh. Ya, kalau tentang tadi anak yang bandel, perempuan ya, umur 12. 11 tahun. 11. Nambah saya. 11 tahun. Sebenarnya simpel sih, Bu. Kenapa dia keluar rumah? Karena dia gak betah di rumah. Kenapa dia gak betah di rumah? Karena mungkin ibunya bawel. Ya, toh yang cewek-cewek di atas masih bilang betul katanya. Ya. Jangan-jangan sih anaknya ibu bukan? Bukan ya. Jadi dari 100 kasus ibu-ibu yang datang ke EHI bilang bahwa anaknya susah dikendalikan, intinya ada satu, bikin rumahku jadi surgaku. Ya. Jangan terlalu bawelin anak, jangan terlalu ketakutan, karena kalau namanya anak lagi seneng sesuatu, jangan sampai ini nggak boleh, nanti kamu begini, ntar ujung-ujungnya dia mimpi itu. Iya tadi. Harusnya ditanya, kamu mau kemana? Kemana tetangga? Ibu ikut ya. Kata tetangganya, nasi cuma dikit loh. Iya, kalau begitu kita akan tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi. Teh, tadi teh, yang mimpi-mimpi terus teh, sama tidak mau mencintai teh. Itu kan nggak selaras ya berarti ya? Nggak selaras. Membuang bisa nggak kira-kira cinta. Menghindari cinta itu bisa? Nggak bisa. Ujleh. Saya, habis sholat tobat? Habis sholat tobat. Gara-gara ngomongin mati, saya sholat taubat langsung tadi, Bu. Kan harus ingat mati. Iya, tadi iya. Gimana tadi? Tentang mimpi, sebenarnya satu yang harus dipahami bahwa kadang-kadang kita terlalu memegang satu prinsip, kemudian ada prinsip lain yang masuk dan terlalu nusuk. Misalnya gini, pacaran sih nggak apa-apa. Tiba-tiba ada yang ngomong, kalau nanti kamu pacaran, kamu bakal begini. Kebayang terus. Bakalan nyindir hamil di, ya benar, jadi mau nyindir si Ustaz ya kalian. Jadi itu membuat kita jadi kayak ketakutan bahwa kalau saya pacaran saya pasti hamil di luar nikah. Bukan, saya tidak membahas pacaran boleh apa enggak ya, nanti kita bawa di belakang aja, di belakang. Tapi kata-kata bahwa nanti kalau pacaran Anda bisa hamil di luar nikah, itu mungkin terlalu nyesek di dada. Satu, kedua, mungkin orang tua. Ada orang tua yang ngomong seperti itu ke kita atau siapapun. Nah, kadang kita kalau dalam kondisi lagi tenang, ada kalimat negatif yang terlalu tajam, itu akan masuk ke hati, ke pikiran, ke bawah mimpi. Berarti terlalu sensitif enggak? Enggak juga sih, itu normal. Orang pasti akan seperti itu. Contoh gini deh, misalnya Anda tiba-tiba kerja di satu perusahaan yang baru, kemudian bosnya galak ngomong satu kalimat yang nyelekit. Itu akan ke bawah mimpi, udah pasti. Ke bawah, mungkin mimpinya, bawah sadar ya? Iya, mungkin mimpinya belum sekarang, tapi mungkin kapan, mungkin diulang-diulang, tapi orang itu mukanya nggak ada, tiba-tiba aja sesuai dengan yang maunya si alam bawah sadar itu aja. Iya. Sekarang belum kan? Jangan sampai ya. Jadi nyantai aja. Berarti memang mimpi itu ada tiga. Satu adalah bunga tidur, dua adalah bagian daripada wahyu atau bagian daripada kenabian yang jelas nggak mungkin pada kita. Yang ketiga adalah bagian daripada dari setan. Nah, jadi nggak perlu terlalu takut. Yang penting kita menjaga diri setiap hari agar itu tidak. Nah, itu insya Allah sudah menjadi sebuah jawaban. Nah, yang terakhir nih, sebagai pesan-pesan kepada seluruh pemirsa-pemirsa di rumah terakhir, dan mukminin dan mukminat. Iya, terakhir sebelum meninggal, kan tempat acara. Oke. Pesan terakhir. Iya, balas dendam. Balas dendam tuh. Pesan terakhir saya sih satu, bahwa ketika kita punya emosi yang tidak bagus atau tidak selaras, coba cek dulu hubungan kita sama orang tua. Kenapa? Sometimes kita jadi keras karena kita nyontoh orang tua. Kalau kita keras, kita ikut-ikutan. Atau misalnya saking sebelnya, saking bencinya kita sama sosok orang tua, justru kita jadi dia. Itu sering terjadi ketika kita menikah, tiba-tiba, loh kok suamiku seperti bapakku? Karena mungkin kebawa kita gak suka, tanpa sadar energi itu menarik orang seperti ayahnya. So, perhatikan dengan emotional connection sama orang tua. Buat saya sih, seburuk-buruknya orang tua, dia tetap orang tua. Ya, minta maaf. Dia mungkin pernah melakukan hal salah, tapi bukan sengaja. Karena zaman dulu nggak ada tuh parenting class, nggak ada buku-buku kayak gini. Nggak ada Twitter. Jadi yang mereka tahu ya dari nenek kakek kita juga. Nah sekarang saatnya lah kita untuk kasih perubahan. Jangan sampai kita seperti itu ke anak kita. Jadi jangan pernah membenci terlalu dalam sama orang tua, karena mereka nggak akan pernah benci kita. Walaupun dia bilang, saya tuh gak suka punya anak kayak kamu. Tapi itu cuman emosi sesaat karena dia... Malam dia nangis. Iya, karena dia sebenarnya sayang. Dia gak mau kita seperti itu. Itu aja Ustaz. Iya, silakan Mas Benigno. Dengar Teh Irma tadi, banyak pelajaran yang saya dapat ya pasti ya. Gitu. Alhamdulillah. Masalah iri. Kita tuh memang ternyata harus ngakuin. Ya memang benar. Gak mungkin orang dari lahir sampai kita udah segede gini gak ada irinya gitu ya. Mungkin tadi saya sempat nanya sama Teh Irma, mungkin saya lebih menekan gitu ya, menekan, tapi itu tidak bagus ternyata kan. Selaraskan. Jadi akhirnya diselaraskan setelah saya tanya. Jadi mau iri asal jangan dengki, kata Teh Irma. Jadi kalau iri ya udah, kita memang harus ngakuin kita iri, tapi bukan berarti kita harus apa namanya jahat sama orang itu. Jadi kita oh dia bisa, kenapa gua enggak? Kan positif ya. Iya, positif thinking-nya. Sebagai aja. Seorang hafiz, apa yang dipengaruhi, apa pengaruh Al-Quran terhadap emosi kita? Yang jelas tidak ada satu bacaan, tidak ada satu apa istilahnya hal yang bisa membuat saya tenang kecuali membaca Al-Quran. Masya Allah. Itu saja, makanya kita boleh punya slogan setiap hari, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Jadi supaya saat didahului dengan baca Al-Quran, emosinya sampai. Silakan. Aduh. Ya, sebagai yang mau mendahului. Aduh. Mendahului dalam kebaikan. Kalau kita ingin berubah, tidak akan berat. Karena sesuatu itu akan ringan apabila tidak dikerjakan. Ya. Maksudnya apa itu? Maksudnya itu. Enggak apa-apain gitu. Apa-apain. Jangan ngelawak Unsle, ingat. Ingat tadi. Ingat mati. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan sekali lagi, ada cara yang paling mudah ketika kita dihadapkan pada masalah apapun, kita dihadapkan pada problem apapun adalah, kalau seandainya kita membesarkan masalah tadi, maka sesungguhnya masalah itu akan bertambah besar. Tapi kalau kita membesarkan Allah, insya Allah masalah apapun akan kecil di hadapan itu. Nah, bagaimana caranya kemudian kita bisa membesarkan Allah? Kenali Allah, dekati Allah. Nah, sebelumnya, supaya kita bisa kemudian lebih mendekati Allah lagi, maka kita harus dekat dengan orang-orang yang soleh. Nah, termasuk orang-orang soleh yang ada di sini, termasuk Teh Irma, punya hadiah pada kita semua. Alhamdulillah. Hadiahnya apa nih? Saya ambil ini hadiahnya nih kayaknya nih. Nah, boleh dibagiin pada, karena mau dibagiin tuh. Yang dulu, yang pendahulu. Saya mau mendahului ke Unclek. Nah, makasih. Selalu sehat dan panjang umur. Amin. Panjang umur yang barokah ya. Makasih banyak. Ya. Thank you, Teh. Kayaknya udah punya deh. Iya, saya udah punya, tapi saya juga mengucapkan terima kasih atas pemberian ini. Saya juga mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu yang sudah hadir di sini di studio kami. Terima kasih sudah hadir di acara Inspirasi Iman. Kepada Majelis Taklim An-Nur, kepada Majelis Taklim Nurul Irfan, kepada Majelis Taklim Al-Jannah, kepada FVRI, dan kepada teman-teman UNJ. Terima kasih sekali udah datang di acara Inspirasi Iman. Kita berjumpa lagi dalam acara Inspirasi Iman berikutnya. Langkah menuju... Istiqomah.